Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kemarin kita sebutkan beberapa adab yang terkait dengan al-munasahah, nasihat kita untuk seorang muslim. Sudah kita singgung, yang pertama adalah al-ikhlas, wujudnya adalah dengan diniatkan dalam rangka semata-mata lillah, bukan rangka dalam rangka intiqam, bukan dalam rangka riya wa sum'ah wa rif'ah. Yang kedua, dia aliman biman sah, benar-benar mengilmui apa yang mau dia nasihatkan. Yang ketiga, tidak dia sebarkan, tidak dia menjelek-jelekan, merendahkan yang dinasihatinya. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk sabar dan ihtisab, sabar dalam ketika memberikan nasihat dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab dan memberikan nasihat kepada seorang muslim, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah ar-rifqu wal-din. Ar-rifqu ma yakunu bi syai'in illa zanah wala yunza'u min syai'in illa syana. Lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah dicabut ya kecuali akan membuatnya jelek. Alasal kita menasihati dengan lembut, karena an-nushu itu adalah dalam rangka iradatul khairul ghaib, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bagaimana orang kita nasihati mendapatkan kebaikan? Yang berikutnya di antara adab dalam munasahah, memberikan nasihat, adalah ikhtiar al-ahwal wa al-zaman al-munasibah, memilih waktu yang tepat, memilih ya kondisi keadaan yang tepat. Karena tadi kita berikan nasihat bagaimana berusaha diterima oleh saudara kita, ya cari waktu yang tepat yang dengan dia bisa mendengar, mencerna, dan mudah menerima. Ya, dicari keadaan-keadaan yang tepat. Apakah terkait dengan nasihat kepada istri, kepada keluarga, atau pada yang lainnya? Kemudian yang disinggung oleh Syaikhul Islam rahimahullahu taala, antakuna sirra. Nasihatnya dengan sir. Saya baca beberapa fatwa terkait dengan masalah ini. Ada satu penjelasan dari Syaikh bin Baz rahimahullahu taala yang intinya beliau sebutkan, ya ada kalanya memang inilah an-nasihah sirran, tapi ada kalanya mesti alaniyah. Kalau satu dosa tersebut satu dosa baina wa baina Allah, tidak ada yang tahu kecuali dia, kecuali orang-orang dekatnya, maka nasihati dengan sirran. Ya, diajak berdua nasihati, ya untuk dia segera berhenti di perbuatannya, meninggalkan yang wajib untuk segera melakukannya, dia berhenti dan melakukan yang haram untuk dia segera meninggalkan, menjauhinya. Tapi kalau dia dosa tersebut adalah satu perkara yang alaniyah, yang terang-terangan dilakukan di hadapan orang, dan bisa jadi akan menyebabkan yang lain mendapatkan tasyjir. Dia terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat dengan sebab dia. Kata Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, maka seperti ini, iya, nasihati juga dengan alaniyah, dengan terang-terangan, agar yang lain pun mendapatkan pelajaran, ya, akan jeleknya perbuatan tersebut. Wabillahi rahiman rahimakumullah. Yang terkait dengannya, sebuah perkara yang penting di dalam bermanhaj, juga beda antara bab an-nasihah dengan bab ar-raddu 'alal mukhalafah. Iya, an-nasihatu syai'un wa raddu syai'un akhar. Ketika datang satu ucapan yang menyimpang, datang satu berita yang itu adalah satu mukhalafah. Iya, misal datang beberapa teman kepada kita dan menyatakan, ya, Abu Fulani menyatakan boleh seorang wanita menikah tanpa wali, misal. Maka wabillahi rahiman rahimakumullah, mukhalafah yang sudah menyebar seperti ini, tidak disyaratkan kita kemudian untuk membantahnya, nasihati dulu. Kita katakan ini kalam batil, ucapan yang batil, ucapan yang yukhalifun nas. Iya. Kemudian tidak boleh kemudian seorang menyatakan, kok kamu langsung membantah, enggak dinasihati dulu orang tersebut. Kita katakan tidak. Ar-raddu syai' wa an-nasihatu syai'un akhar. Iya, mukhalafah yang sudah menyebar ke mana-mana seperti ini, penjelasan perlu bayan. Iya, ta'khir al-bayan indal hajalah yajuz. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan untuk dijelaskan. Dibantah. Iya, adapun nasihat waktunya lain. Mungkin orang kita panggil, orang yang kita datangi, ya akhi, iya, ini ucapan bahaya. Ini misi nas. Iya, la budda al-mar'atu antankah biwaliyin. La nikaha illa biwali. Tidak sah nikah wanita terjadi dengan wali. Khairullah rahiman rahimakumullah. Bahkan kata para ulama kita, at-tahdzir, babu tahdzir, juga tidak disyaratkan harus nasihat. Makanya satu hadis yang masyhur yang kita tahu, yang kita baca, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Yahya bin Ya'mar datang bersama teman yang menceritakan tentang qadariyah di negerinya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum wa innahum bara'u minna. Kabarkan aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadih, law anfaqa ahadu misa Uhudin zahaban ma qabilaha Allahu hatta yu'mina bil qadar. Ini tahdzir. Tahdzir. Walaupun Ibnu Umar belum bertemu dengan tokoh-tokoh qadar di Basrah. Karena tahdzir syai', ya, wa nasihatu syai'un akhar. Tidak boleh seorang menyatakan, kok kamu langsung memperingatkan sih? Ya, enggak nasihati dulu. Ini sebagian subuhat hizbiyyin. Khawana fil rahiman rahimakumullah. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah an-nasiha. Yang pertama kita katakan, iya, an-nasihatu satu bab, ar-raddu al-mukhalif, ar-raddu al-mukhalafah syai'un akhar. Tidak ada syaratkan mau bantah itu harus nasihati dulu. Demikian juga tahdzir syai' wa nasihatu syai'un akhar. Warubbama bahkan bisa jadi dengan dia tahu kita mentahdzir, memperingatkan umat dari ucapannya, dari bahayanya, kemudian dia mendapatkan nasihat dengan itu. Dia sadar akan, ya, penyimpangan, kesalahan dilakukan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, wa an Jarir bin Abdullah qala, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Ya, aku telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan senantiasa memberikan nasihat ya kepada setiap muslim, menginginkan kebaikan untuknya. Muttafaqun alaih. Ya, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, menunjukkan tingginya kedudukan nasihat, nasihat untuk setiap muslim, menginginkan kebaikan untuk mereka. Beliau radhiyallahu anhu disebutkan mengamalkan apa yang beliau lakukan di hadapan Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Sudah kita bacakan dalam majlis ini satu riwayat ketika beliau mengutus orang untuk membeli kuda. Iya, ternyata orang yang dia utus ini, wakilnya ini, mendapatkan harga yang sangat murah. Maka dia pun berkata kepada si penjual, kudamu ini bisa berharga lebih mahal daripada yang kamu tawarkan yang sudah jadi transaksi. Bagaimana kalau dibeli sekian? Beliau taikan sendiri. Kata si penjual, ya lamrum min biadi. Iya, kalau itu urusan Anda, kalau Anda mau naikkan silahkan, terserah. Kemudian beliau berkata lagi kepada si penjual, bahkan kudamu ini lebih tinggi daripada itu harganya, bisa harga sekian. Bagaimana kalau saya beli dengan harga sekian? Terus sampai akhir naik. Ini semua dalam rangka nasfu, menginginkan kebaikan kepada saudara. Ya, sehingga tidak mau dia beli barang dalam keadaan saudaranya merasa yang tidak tahu harga ini, kemudian tertipu, kemudian ya merugi. Padahal harga barang tadi, kuda tadi, sepantasnya adalah dengan harga 700 misalnya, dia dapat dengan harga murah 300. Dia bilang bisa 400. Kata dia, silakan kalau mau 400. Bisa 500. Silakan kalau mau bayar 500. Sampai akhirnya dinilai 700. Ini nasihat likulli muslim. Qala rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, salis an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sehingga dia senang saudaranya mendapatkan apa yang disenangi untuk dirinya. Ini kata para ulama kita, seorang muslim sudah sampai derajat nasih lil ghair, sempurna nasihatnya kepada yang lain ketika sudah sampai tingkatan seperti ini. Dia benar-benar nasih kepada saudaranya, iya, ketika sudah sampai tingkatan seperti ini. Senang saudaranya mendapatkan apa yang disenangi untuk dirinya, dan tidak senang saudaranya mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi untuk dirinya. Hubbul khair lil ghair. Alhamdulillah rahimina rahimakumullahu jami'a. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, wa kaifiyatun nushi li kulli muslimin, cara memberikan nasihat kepada setiap muslim dan bukti dia nasih tentunya adalah kama dzakaru fi hadis Anas, ba'd la yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau, hadhihi hiya nasiha, inilah kata nasiha, ya hiyazatul khair lil mansuh, ya memberikan kebaikan untuk yang sedang nasihati. Antuhibba li ikhwanika ma tuhibbu li nafsik. Kamu cinta, senang saudara-saudaramu mendapatkan apa yang kamu senang untuk dirimu. Bihaitsu yasurru kama yasurruhum. Kamu gembira saudaramu mendapatkan apa yang menggembirakan mereka. Wa yasu'u kama yasu'uhum. Kamu merasa tidak senang saudaramu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Qala wa tu'amiluhum bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Kamu bermuamalah dengan mereka dengan cara, ya muamalah yang kamu pun ingin orang lain bermuamalah dengannya bersamamu. Ini kata beliau rahimahullah wa ta'ala, wahadal bab wasi'un kabirun jiddan. Bukti seorang sudah benar-benar memberikan nasihat kepada saudaranya adalah ketika dia menginginkan saudaranya kebaikan sebagaimana dia inginkan untuk dirinya. Saya disebutkan dalam sebagian syarah Al-Arba'in Nawawiyah, saya ingat saya dinukil dan sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala atau imam yang lainnya, mereka menyatakan kalau seorang guru, seorang muallim, dia menginginkan murid-muridnya, tulabnya seperti dia, maka dia belum nasih. Belum nasih. Seorang muallim, seorang guru yang cita-cita dia, keinginan dia hanya semata-mata menginginkan muridnya itu bisa sampai level dia, belum nasih. Kenapa? Karena dia sendiri pun ingin berkembang. Kita sendiri pun ingin melebihi apa yang ada pada sekarang kita. Kalau kita hanya inginkan murid-murid kita seperti kita, itu belum nasih. Belum menginginkan kebaikan. Kenapa? Karena kita pun ingin lebih dari ini. Demikian kata para ulama kita, ya humbul khair lil ghair la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi masyabuli nafsi. Yang terakhir, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan babu nasihat ini, saya sebutkan ya awamil, faktor-faktor pendorong yang bisa menjadi sebab ya nasihat yang kita sampaikan mudah diterima bagian yang dinasihati. Al-awwal, yang pertama di antara awamil, faktor pendorong yang akan bisa menjadi sebab nasihat kita diterima oleh seorang yang kita nasihati adalah at-ta'addubu biadabi nasiha. Tadi benar-benar kita penuhi, kita laksanakan, kita lakukan adab-adab al-munasaha. Tadi ikhlas di atas ilmu, sirran, iya, tidak mencaci makinya, tetap memuliakan dia karena kita nasihat dalam rangka kebaikan dia. Nah, memilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat, at-ta'addub bi'adab an-nasiha. Yang kedua adalah at-tasabbut wa ta'akkud. Iya, tasabbut, tabayyun. Benar-benar kita dapat berita yang valid, iya, bahwasanya memang orang ini telah melakukan sesuatu yang mungkar. Memang ucapan-ucapan yang sabit dari dia. Memang dia telah berbuat demikian dengan saksi pulang. Sebelum kita menasihatinya, telah ada data yang pasti di sisi kita. Kemudian nasihati dengan adab-adab nasihat yang sudah kita sebutkan. Yang ketiga, tentunya juga penting ini bagi kita semua adalah menjadi qudwah hasanah. Qudwah yang baik. Toladan yang baik. Iya. Kemarin pagi ada yang bertanya, ah, apakah ini juga berlaku buat anak-anak kita? Iya. Berlaku buat anak-anak kita. Lakukan adab-adab nasihat kepada anak kita. Ya, anak kita malas sholat, anak kita malas ibadah, nasihati. Iya, diajak dari hati ke hati. Iya, kita berusaha menunjukkan kita menghormati dia, memuliakan dia. Iya, kemudian nasihati, baina qawla baina. Nah, kemudian ini jadilah kudwah yang baik untuk anak kita, sehingga dengan itu semakin mudah berpengaruh untuknya di dalam menerima nasihat. Khairullah rahimah narahimakum. Yang keempat, iya, di antara hal penting, poin penting dalam memberikan nasihat dan mudah diterima olehnya adalah isyar al-mansuf. Iya, memberikan kesan kepada yang sedang nasihati bisyafaqah wal mahabbah. Iya, saya manggil kamu, saya nasihati kamu bukan dalam rangka menjelek-jelekkan kau, bukan karena benci, bukan karena yang lainnya, tapi semata-mata karena kasih sayang. Iya, agar dia tahu nasihat itu bukan untuk menjatuhkannya, bukan untuk merendahkannya, tapi sebagai bentuk ya al-mahabbah. Kemudian khana billahi rahiman rahimakumullah, di antara sebab iya diterimanya nasihat kita adalah an munzilan nas manazilahum. Kita harus tahu kedudukan masing-masing orang pada kedudukannya. Beda menasihati anak dengan menasihati orang tua. Iya, jangan kita perlakukan orang tua kita, orang sudah tua dengan anak-anak. Iya, dudukan mereka pada kedudukan mereka. Iya, di kulli maqamin maqal. Beda tentunya maqam sesuai dengan kapasitas orang sedang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu fikum.